menemanimu di waktu yang kau mau. Aku takkan memaksa mendapatkanmu untuk diriku, karena ku tahu aku tak bisa bahagiakanmu meskipun aku terlalu mencintaimu. Aku yang tak bisa melupakanmu, cukup yang mengagumi. Biar saja aku yang mengalah.